maaf, kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Bahkan tentang teroris, kita tidak beda pendapat. Teroris itu zon. Bahwa dia disebut teroris itu zonnya pemerintah. Sementara para teroris juga punya zon bahwa pemerintah itu teroris. Jangan lupa itu juga. Saya cuma ngomong gitu ya. Jangan lupa Pangeran Diponegoro adalah teroris bagi VOC. Meskipun kita harus ambil keputusan. Ya. Tapi tolong dasar ilmunya begitu. Bung Karno teroris bagi VOC. Betul enggak? Bung Karno teroris. Pangeran Diponegoro, Sultan Makassar siapa? Hasanuddin. Supriyadi, Untung Suropati. Itu semua teroris. Disebut teroris benar-benar oleh Belanda. Nah sekarang yang mana yang teroris, mana yang bukan, kita harus ambil keputusan bersama searif mungkin. Kan gitu. Saya tidak mengatakan pemerintah salah. Sekarang misalnya hoax, Pak. Hoax. Loh, kalau menurut sampean hoax. Menurut saya tidak, gimana? Ini pemerintah sudah pilih. Pemerintah itu informasinya tentang hoax itu adalah hoax itu sendiri. Intoleran. Lihat dia sendiri nuding intoleran dengan cara yang sangat tidak toleran. Sama aja. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu dasarnya seperti itu, tetapi sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai pemerintah, sebagai rakyat, kita harus ambil keputusan yang paling bijaksana. Sebab kalau kita mengandalkan benar bagi teroris, yang benar adalah yang dia lakukan. Bagi pemerintah, yang benar adalah yang dia lakukan. Betul nggak? Maka dalam teori saya tanya, Anda sholat itu hasilnya benar apa baik apa busuk? Apa? Tiga nih mas. Benar apa baik apa khusyuk. Sholat yang tertinggi itu, wah sholatnya benar. Atau sholatnya baik atau sholatnya khusyuk. Mas, benar apa baik apa khusyuk? Mas. Khusyuk. Saya tanya gini, khusyuk itu kebenaran apa kebaikan apa keindahan? Keindahan. Dan keindahan yang paling tinggi yang Anda diwakili satu kata apa? Cinta. Dan transaksinya Allah sama hambanya apa? Cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, ikutlah aku katanya, kata Rasulullah. Betul enggak? Jadi urusan kita sama Allah cinta. Kebenaran itu bahan dasarnya, belum outputnya. Setiap kebenaranmu harus kau jadikan kebaikan supaya menghasilkan keindahan, benar enggak? Nah, makanya kita perlu belajar bersama. Pemerintah belajar, DPR belajar, ulama belajar, rakyat belajar. Maka kita bilang sinau bareng, ngaji bareng. Bukan menceramai-menceramai terus, kan begitu. Nah, itu ya teman-teman sekalian, ya jelas ya. Muhammad Salah itu pemain yang baik apa pemain yang benar? Ayo. Anda jangan gampang terseret. Biasanya di koran disebut Muhammad Salah pemain terbaik, apa the best, atau the... Kalau terbenar itu apa terbenar? The right player of European football. Muhammad Salah itu pemain terbaik apa pemain terbenar? Messi. Yes, Messi ya. Messi pemain terbaik dunia apa pemain terbenar dunia? Jadi outputnya itu harus kebaikan. Sebenar apapun kamu, jangan pamer kebenaran itu, tapi jadikanlah kebaikan. Maka Allah nyuruhnya fastabiqul khairat, tidak fastabiqul had. Jelas ya? Menurut saya, Quran itu metodologi sosial. Quran itu strategi politik untuk rahmatan lil alamin. Tidak bisa rahmatan alamin dipaksakan kepada rakyat. Apalagi Islam merasa bersalah tidak rahmatan lil alamin. Ayo kita bangun Islam yang rahmatan lil alamin. Ini logikanya bagaimana? Loh, kalau mau rahmatan lil alamin bukan Islam, Pak. Gimana sih? Kalau Islam ya rahmatan lil alamin, jelas tuh. Masa mari kita bikin gula yang manis. Loh. Enggak manis enggak gula, Pak sebenarnya. Gimana ini logika Indonesia ini kan begitu. Itu yang sekalian ya. Nah, oke, terakhir sekali Pak Suhabi, saya terima kasih. I don't think we have any different view and opinion ya. Oke. You understand or not? Ten. Maksud saya gini loh Mas, kok kita sampai terjebak pertengkaran yang mendikotomikan dan mempertentangkan Islam sama Pancasila. Itu kan karena kita salah metodologi, salah berpikir, kan gitu. Gimana wong kalau ndak ada Quran, mana ada Pancasila? Wong tujuh kata-katanya pinjam dari Islam dan Al-Quran, kan gitu. ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri kan mau dicari di mana konsepnya? Kan harus mengacu ke boleh Taurat, Zabur, Injil atau Quran. Gimana caranya kita tahu Tuhan kalau tidak melalui informasi dari Tuhan? Kan gitu. Agama adalah menunjukkan yang Anda tidak tahu dengan ilmumu. Maka Allah kasih tahu. Betul enggak? Itu agama. Agama itu bukan pendapat manusia. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, di Indonesia dan di dunia ini banyak sekali yang dipikir itu agama sebenarnya pendapat manusia. Itu dhonun nas.